Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman dimanapun Anda berada. Tiba saatnya bagi kami untuk hadirkan kembali ke ruang dengar Anda kajian ilmiah untuk di siang dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus yang disampaikan oleh Al-Ustaz Fud Umri Al-Si Hafirullahu Ta'ala. Wahai hamba-hambaku, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53 Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui kepada diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa, dan sesungguhnya Allah dialah maha pengampun dan maha penyayang. Dalam sebuah hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabiyun, fa idza imra'atun min as-sabi tas'a id wajadat sabiyan fi as-sabi akhadathu fa alzaqathu fi bi batniha fa ardu'athu, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ صَالِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَاللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذِهِ عَلَى وَلَدِهَا رواه البخاري ومسلم. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ada seorang tawanan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika istri dari tawanan tersebut berjalan di mana ia mendapatkan seorang bayi dari tawanan tersebut, lalu mengambilnya dan ditempelkan di perutnya, kemudian disusui. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah, bagaimana pendapat kalian, apakah wanita yang menyusui anaknya tersebut akan melemparkan ke dalam api? Ya, maka para sahabat menjawab, la wallah, tidak ya Rasulullah, demi Allah tidak mungkin. Karena tidak mungkin seorang ibu yang menyusui anak bayi dengan kasih sayangnya lalu dilemparkan ke dalam api, tidak mungkin. Apa? Karena besar kasih sayangnya. Karena apa? Karena besar kecintaan kepada anak tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu arhamu bi'abdihi al-mu'min min hadihi ala waladiha. Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya yang beriman dibandingkan dengan ibu, dengan wanita ini ketika dia menyusui anaknya. Maka ketahuilah pendengar raja, saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, jangan berputus asa. Allah maha kasih ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian melakukan perbuatan dosa di siang hari dan siang di malam hari, dan aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampunan kepadaku, akan aku berikan ampunan kepada kalian. Ya ibadi, innakum tukhtilaili wa nahar wa ana afiru dunuba jami'a fastaghfiruni afir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian melakukan perbuatan dosa di siang hari dan malam hari, dan aku mengampuni semua perbuatan dosa itu. Jangan putus asa, minta ampunan kepada aku, pasti aku berikan ampunan. Dan Allah sayang kepada hambanya yang beriman melebihi kasih sayang seorang ibu yang sedang menyusui anaknya yang tidak mungkin dilempar ke dalam api. Dan rahmat Allah telah mengalahkan marahnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rahmati taghlibu ghadabi, bahwa rahmatku mengalahkan sifat marahku. Maka kita minta kepada Allah dengan cara yang benar. Kalau kita memiliki sifat raja, miliki sifat raja yang benar. Jangan sampai membiarkan diri kita berkubang di dalam perbuatan dosa, tidak mau minta ampun kepada Allah, apalagi meremehkan dosa. Kemudian mengatakan harus ar-raja, yaitu harus berharap, harus optimis, mengatakan bahwa Allah SWT maha pengampun. Tidak demikian. Namun, kita tinggalkan perbuatan dosa, kemudian kita minta ampun kepada Allah dan melakukan kebaikan, lalu kita berharap akan ampunan Allah. Itulah ar-raja. Kalau tidak demikian, itulah namanya al-maghrur, yaitu itu orang-orang yang tertipu. Yahya bin Mu'adz mengatakan, min azamil iltimadi fid dunub ma'arajail afwi min ghairi nadamah. Di antara tertipu yang paling besar bagiku adalah dia tetap berada dosanya dengan mengharapkan ampunan tanpa menyesal dengan perbuatan dosanya. Wa tawakkul qurbi minallahi ta'ala bi ghairi ta'ah. Dan dia tidak melakukan, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan melakukan ketaatan. Jadi mendekatkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk perbuatan ketaatan kepada Allah. Wantizar zara'il jannah bibadrinar. Menunggu panen sorga dengan apa? Dengan benih-benih api neraka. Artinya dia menunggu balasan sorga. Namun yang ditanam, yang dilakukanlah perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Wa talaba daril muti'in bil ma'asi. Dan dia mengharapkan negeri orang-orang yang taat, yaitu surga, dengan melakukan perbuatan maksiat. Wa intidhar jazaa' bi ghairi amal. Menunggu balasan tapi tidak mau melakukan amal perbuatan yang baik. Wa tamanni 'ala Allah 'azza wa jalla ma'al ifrat. Dan dia berangan-angan mengharapkan pahala dari Allah, ampunan dari Allah, ma'al ifrat. Namun dia tetap mengesampingkan atau meremehkan perbuatan-perbuatan baik. Maka seorang penyair mengatakan, tarjun najaja walam tasruk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Engkau mengharapkan keberuntungan, engkau mengharapkan keberhasilan, engkau mengharapkan kesuksesan, akan tetapi engkau tidak melalui jalan-jalan yang harus ditempuh untuk meraih kesuksesan itu. Ketahuilah bahwa perahu tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan. Kalau ingin selamat di atas daratan, yang berilmu menahan semua anggota badannya untuk melakukan perbuatan maksiat. Dan ketika terjerumus, segera dia kembali kepada Allah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Dan sering kita dengarkan bahwa para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri di Nukr al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ada tiga macam. Ada orang yang mengerti tentang Allah, ma'rifatullah, mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak mengerti banyak tentang perintah-perintah Allah, maka dia dikategorikan orang yang takut kepada Allah. Yang kedua, orang yang mengerti tentang Allah, ma'rifatullah, mengerti tauhid rububiyah, mengerti tauhid uluhiyah, faham tauhid asma wa sifat, dan banyak mengerti tentang perintah Allah, mengerti syariat-syariat Allah, maka ini lebih utama dari yang pertama, yaitu orang yang takut kepada Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak mengerti tentang Allah, meskipun banyak mengerti tentang perintah Allah, tentang syariat-syariat Allah. Maka orang yang ketiga ini, karena tidak mengertinya tentang Allah, maka tidak dikategorikan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang mengerti tentang Allah, bahwa Allah Maha mendengar, mendengar apa yang kita ucapkan ketika kita berbisik dengan teman kita, apa yang kita bisikkan dalam hati kita, maka kita pun tidak akan berkhianat, kita pun tidak akan mengatakan sesuatu meskipun itu hanya dalam hati. Karena apa? Karena Allah Maha mendengar, karena Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Sehingga orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, jangankan sampai keluar, hatinya pun akan dia redam. Ketika dia membisik atau terbisik dalam hatinya ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang merugikan saudaranya, bisikan-bisikan yang sekiranya bisa merusak orang lain, merugikan orang lain, maka dia redam. Karena apa? Karena rasa takut kepada Allah. Karena apa? Karena Allah Maha tahu dengan bisikan hatinya. wal khawful qasir yad'u ila al-ghiflah wal jur'a ala az-zam. Maka orang yang memiliki sedikit rasa takut yang mengurang rasa kepada Allah, maka akan mudah orang tersebut diajak atau akan mengajak kepada apa? Kelalaian dan keberanian untuk melakukan perbuatan dosa. Wal ifrati fil khawfi, wal ifratu fil khawfi da'u ila al-ya's wal qunut. Dan orang yang al ifrat ya, wal ifratu fil khawf yad'u ila al-ya's wal qunut, yaitu orang-orang yang meremehkan rasa takut, maka atau orang yang berlebihan dalam rasa takut itu akan mengarah kepada keputusasaan. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang benar, ketika ada seseorang yang mengatakan kepada saya bahwa orang ini selalu takut melihat ibunya, saudaranya perempuan enggak pakai jilbab, dia takut. Namun berlebihan, ifrat, yaitu berlebihan dalam rasa takutnya. Tidak seimbang dengan roja. Apa yang dilakukan? Dia menyendiri. Dia takut kenapa saudara perempuannya tidak memakai jilbab. Dia takut kenapa ada orang-orang tidak mengerjakan sholat, tapi takutnya berlebihan dan tidak pada tempatnya. Sehingga apa? Yad'u ila al-ya's wal qunut, yaitu bisa mengarahkan orang kepada keputusasaan. Akhirnya dia apa? Yang dilakukannya tidak melakukan apa-apa, tidak sholat, ya, tidak belajar, tidak mengerjakan apa-apa. Kemudian mengatakan takut, tentu ini merupakan takut yang salah. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus dimiliki. Wal khauf min Allah ta'ala taratan yakunu li ma'rifatillahi ta'ala wa ma'rifati sifatihi wa annahu law ahlaka al-alamin lam yubal wa lam yamnahu mani'. Maka takut kepada Allah itu bisa timbul dengan apa? Dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mempelajari tauhid sebagaimana disebutkan dalam kita Al-usul salasah. Wa'lam rahimakallah, yajibu alaina arba'u, yajibu alaina ta'allu arba'i masail dalam an yu'aqaba alaih. Bukanlah orang yang takut orang yang menangis mengusap kedua air matanya, tetapi orang adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang ditakuti akan mendapatkan siksa darinya. Takut kepada Allah adalah orang yang selalu mencoba berusaha cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga air mata mengalir ya. Karena apa? Karena rasa takut kepada Allah. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh para salafus saleh. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau salat beliau menangis. Bagaimana dengan Umar bin Khattab? Beliau pernah membaca surat At-Tur sehingga sampai kepada inna azaba rabbika lawaqi, sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar akan terjadi. Maka beliau menangis dan sungguh benar-benar menangis. Ya, sampai beliau sakit. Sampai beliau sakit. Demikian dengan Utsman bin Affan. Ketika beliau berdiri, beliau datang suatu kuburan, beliau menangis sampai membasahi jenggot beliau. Dan beliau mengatakan law annani bainal jannati wan nar wala abiyatihima asir tartu an akun ramadan qabla an ala ayatihima asir. Ketika beliau mendatangi suatu kuburan beliau menangis dan beliau mengatakan seandainya aku berada di antara surga dan neraka dan aku tidak tahu berada di mana, maka aku akan memiliki saya menjadi abu ya, sebelum aku tahu apa yang harus aku lalui, menjadi penduduk surga ke aku atau penduduk neraka. Karena apa? Karena takutnya kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini rasa takut ini akan bertambah kepada seorang hamba bila dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dimiliki hendaklah selalu menambah rasa takut kepada Allah. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas tadi, bahwa orang yang berilmu bukanlah orang yang pandai berbicara, tapi ilmu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah. Dan dikatakan orang itu berilmu kalau dia rasa takut, dan dikatakan orang itu bodoh kalau dia tertipu. Sebagaimana perkataan Abdullah Ibnu Mas'ud. Dan orang yang takut adalah yang senantiasa berupaya untuk meninggalkan perbuatan yang berdosa, yang mengakibatkan siksa kepadanya, seperti ghibah, namimah, ghish, curang, ya, gosip, membicarakan kejelekan orang lain, dan yang lain-lainnya. Sehingga dengan rasa takut ini, maka orang yang belajar, orang yang ngaji, ya, setiap hari datang majelis ilmu, di sana dia kejar, ke sini dia kejar, hendaklah selalu akan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ada perubahan, sehingga ada pencerahan, semakin dia bertambah ilmunya, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah, semakin bertambah ilmunya, seorang istri semakin taat kepada suaminya, semakin bertambah ilmu pada keluarganya, semakin bertambah ilmu, semakin takut untuk berbuat zalim kepada siapa saja. Semakin bertambah ilmu, semakin takut untuk durhaka kepada orang tuanya, sehingga dia membirul walidain. Semakin bertambah ilmu, semakin takut apa? Dia untuk kepada saudaranya, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Maka itulah ilmu. Ilmu dan rasa bisa dipisahkan. Ya. Sehingga Asy-Sya'bi ketika dipanggil, ya alim, wahai alim, apa kata dia? In alim man yashallah. Sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah, innama yakhshallaha ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut adalah para ulama. Maka hendaklah kita memiliki rasa takut, ya, sehingga ilmu yang kita miliki ini adalah manfaat. Oleh karena itu, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ada di dalam hati. Ilmu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, hadis qaulu Hasan. Nabi pernah datang mendatangi seorang pemuda yang akan meninggal. Lalu beliau menanyakan, "Apa yang kau dapatkan? Bagaimana keadaanmu?" Apa jawab pemuda tersebut? "Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengharap Allah, aku takut dengan dosa-dosaku." Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkumpul dua perkara, yaitu ar-raja wal khauf, di hati somba pada keadaan seperti ini, kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkan, dan Allah akan memberikan rasa aman dari apa yang dia takuti." Oleh karena itu, ikhwan fitin, pendengar Radio Roja, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada hati kita ini, yaitu al-khauf raja, yaitu rasa takut kepada Allah dan rasa berharap dalam kita beribadah. Janganlah kita terlalu pede di dalam kita beribadah, hendaknya takut jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Tidakkah kita tahu Nabi bersabda, "Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitab ya'malu bi amali ahli an-nar." Fa yamalu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga sampai dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah. Lalu ketentuan mendahului dia, perbuatlah dia perbuatan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam neraka. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah karena fima yarahun nas, karena riya, ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Maka kita harus takut jangan-jangan kita lakukan mengandung riya, mengandung sombong, mengandung ujub, mengandung perkara-perkara yang bisa menghanguskan amal-amal perbuatan kita, sehingga kita menjauhkan diri dari membersihkan dan mazkiyah diri kita. Wala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian membersihkan, mentazkiyah diri kalian. Kalau bukan saya, ini saya. Karena apa? Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah ada rasa takut. Janganlah ada rasa khawatir. Apakah ibadah saya bisa diterima? Sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar, seandainya satu sujud dariku diterima oleh Allah, lebih baik aku mati lebih baik. Karena kita tidak tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak. Karena kita tidak tahu apakah dosa kita yang menonjol ataukah amal ketaatan kita. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimakumullah, hendaklah kita ada al-khauf war-raja, berharap dan rasa takut kepada Allah. Kalau seandainya ini berkumpul kepada sesuatu orang, maka kata Nabi, illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma khauf, mimma yakhauf. Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan Allah akan memberikan rasa aman dari apa yang dia takuti. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini saya kembalikan waktu kepada Al-Akh Al-Fadil Umar. Hafizallahu taala tafadhal. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang antum sampaikan di sore hari ini, Ustaz. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi soal. Baik para pendengar, sebelum kita masuk ke sesi soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, alhamdulillah kita memasuki sesi soal jawab pada pembahasan di sore hari ini, yaitu tentang pembahasan tazkiratun nufus yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri Al-Sihfirullah Ta'ala dalam pembahasan Ar-Raja Wal-Khauf. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, kami harapkan sekali pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang disampaikan oleh beliau pada sore hari ini. Dan alhamdulillah Ustaz, kita sudah ada penelpon pertama Ustaz. Ya. Dari Umu City di Jakarta. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, silakan Umu. Ya. Yang saya ingin tanyakan, saya pernah mendengar kalau seseorang sekiranya sudah berputus asa, artinya sudah menjalankan perintah Allah gitu ya, namun ada rasa takut yang mendalam, apakah diterima atau tidak amalan-amalannya? Katanya boleh berdoa kalau sekiranya saya diberi umur panjang tidak taat kepada Engkau, ya Allah, lebih baik aku mohon diambil, dimatikan namanya. Begitu. Iya. Benarkah itu, Ustaz? Iya. Saya mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Yang benar adalah kalau seseorang tersebut, ya, dia sakit parah, ya, kemudian sakitnya itu tidak kunjung sembuh dan juga tidak meninggal, maka boleh dia berdoa seperti itu. Ya Allah, kalau memang hidupku itu lebih baik bagiku, maka panjangkan umurku. Dan kalau memang kematianku lebih baik, maka cepatkanlah, ya, ajalku ini. Maka itu yang ada dalam hadis. Adapun bagi seseorang yang beribadah, ya, kemudian dia khawatir tidak terima, memang harus memiliki sifat seperti itu. Dan jangan terlalu percaya diri bahwa dia akan terima oleh Allah ibadahnya. Tapi juga tidak boleh dia mengatakan bahwa tidak terima oleh Allah, tapi harus ada rasa khawatir dan juga rasa berharap. Al-khawf wa'al-raja wal-khawf. Maka itu yang harus ada, ya. Dan tidak dibenarkan orang ketika dia tidak tahu dan khawatir apakah diterima atau tidak ibadahnya, kemudian dia mengharapkan dengan doa seperti itu. Tidak benar, ya. Yang benar adalah orang yang sakit parah, yang tidak kunjung sembuh, kemudian dia sudah tidak ada obat yang bisa dilakukan oleh dia, upaya yang bisa dilakukannya, kemudian dia berdoa seperti itu dibolehkan. Ya, demikian Ahmad. Nah, Ustaz, apakah ini juga termasuk dari bentuk keputusasaan, Ustaz, dengan hal seperti itu, Ustaz, dia berdoa untuk segera mati karena tidak terimanya, Ustaz? Iya, iya. Dan tidak dianjurkan untuk berdoa seperti itu. Ya, justru hendaklah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ketika berada di atas ibadah seperti itu, syukur. Ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan, "Ibadi innama hiya amalukum wahtiha lakum wa wafikum iyaha wa man wajada khaira falyahmadida ghaira dhalik falayalumanna ila nafsah." Ya. Wahai hamba-Ku, itulah amal-amal kalian yang kuhitung untuk kalian dan akan aku balas untuk kalian. Barang siapa yang mendapat kebaikan, maka hendaklah, tidak mungkin, ya, jangan mengharapkan balasan, jangan mengharapkan surga, ya, gak apa-apa memasukkan kamu ke dalam neraka, yang penting Allah ridho. Ya, jadi beribadah hendaklah engkau mengharap ridho Allah, gak apa-apa engkau masuk neraka asalkan Allah ridho. Tidak mungkin, ya, kalau Allah ridho kepada kita kemudian masuk ke dalam neraka, tidak mungkin. Bahkan kita disuruh dalam beribadah itu dengan tegas berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan seperti sebagian orang, ya, yang dulu membaca dan juga kita dulunya membaca seperti itu di musala-musala ketika mau menjelang mau salat, biasanya mau salat maghrib atau salat isya, dengan melantunkan bait-bait syair yang pada intinya tidak diajarkan Nabi, yang diajarkan adalah doa, ya. Kemudian melantunkan syair. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fa bali taubata wafir dhunubi fa innaka ghafirud dhanbil azimi. Ya Allah, aku gak pantas menjadi penduduk surga firdaus dan aku tidak kuat menjadi penduduk ahli neraka. Pantas maunya di mana? Harus tegas sebagaimana doa yang diajarkan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kehidupan yang baik di dunia, ya. Kemudian kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat adalah surga. Jauhkan aku dari api neraka. Bahkan Nabi mengatakan, wa idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu al-firdaus. Al-Bukhari. Kalau kalian minta surga kepada Allah, minta surga firdaus, maka minta balasan, ya. Dan takut kepada siksa Allah, itulah takwa. Berdasarkan ilmu ketika melakukannya, ya. Maka yang tadi itu adalah kebanyakan dari pemahaman-pemahaman sufi yang berakibat kepada pemahaman kalau beribadah jangan mengharapkan balasan, ya, kepada Allah, dan jangan karena rasa takut kepada Allah. Karena rasa apa lagi? Dan itulah takwa kepada Allah. Kalau bukan karena rasa takut, lantas karena apa? Sementara nabinya sendiri mengatakan, wallah inni la'alamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Demi Allah, akulah orang yang paling ngerti tentang Allah dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ibadah itu, ya, akan rusak, ya, kalau dengan cara-caranya dengan sufi. Sekian, Akhmar. Nah, Ustaz. Baik, kita akan kembali angkat, Ustaz, pertanyaan dari penelpon di Jakarta Timur dengan Alah Kamal. Assalamualaikum. Sudah, ya, dapat menyimak atau dengan Ustaz? Maaf, tidak, sama sekali tidak. Ah, baik, begini, beliau menanyakan tentang penjelasan mengenai Al-Ghazali dengan juga bukunya yang penuh dengan ketasawufan. Iya, yang saya tahu beliau, ya, terjerumus kepada filsafat ilmu kalam, namun di akhir penghujung beliau kembali kepada akidah Ahlussunnah, ya. Dan beliau menulis kitab, ya, adalah Iljamul Awam ana ilmu kalam, benar-benar enggak salah, yaitu dilarangnya orang awam belajar tentang ilmu kalam, yaitu ilmu filsafat, ya. Dan banyak orang-orang yang berkeliling untuk mempelajari ilmu kalam yang pada akhirnya mereka tidak menemukan apa-apa, ya, seperti Fakhrur Razi dan lain sebagainya, pada akhirnya kembali kepada Ahlussunnah. Demikian adapun buku-bukunya yang sudah berlalu di Ya'ulumuddin, yang terdapat di situ juga para ulama menjelaskan hadis-hadis yang dhaif, bahkan yang maudhu. Maka kita tinggalkan dari yang salah, ambil yang benar, dan kembalikan kepada ahlinya ketika mentarjih, ya, menguatkan mana yang benar dan mana yang salah. Demikian, Ahumar. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kita akan angkat kembali dengan telepon kita di Depok dengan Ummu Nisa. Assalamualaikum. Salam. Dengan Ummu Nisa. Dengan Ummu Nisa di sini. Oh iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Ini Ustaz, tadi kan Ustaz mengatakan tentang hadis, aku ini sebagaimana sangkaan hambaku, ya. Dan kadang-kadang saya suka ada di hati itu, ya, Ustaz, ya. Kalau Allah punya sangkaan kita ini baik, kan Allah itu baik, ya. Kalau misalnya saya punya sangkaan kalau kita jahat, Allah itu jahat, itu gimana, Ustaz? Penjelasannya, Ustaz, minta doanya, ya, anak saya nih, udah nikah 1 tahun lebih, kata minta didoakan sama Ustaz. Supaya cepat punya anak, kata Ustaz. Oh iya, cukup umum. Ustaz, ya, ya. Iya. Makasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, ketahui bahwa ana yadhunni abdi bihi, bahwa aku berhadapku. Oleh karena itu, kita jangan bersangka pada Allah. Kalau kita bersangka buruk, keburukan yang kita dapatkan. Ya. Tapi bukan berarti Allah jahat. Tidak, tidak boleh. Itu adalah memberikan sifat yang tidak sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Ya. Dan Allah juga berfirman dalam hadis Qudsi, ya ibadi inni harram 'ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, tina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Dan kalau Allah ridho kepada hambanya, tidak mungkin Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Dan ketika kita minta surga Allah, berarti kita minta ridho Allah, karena memang Allah menyuruh kita minta itu. Ya, barang siapa yang berdoa, ya Allah masukkan aku ke surga sampai 3 kali, maka Allah mewajibkan masuk surga. Barang siapa berdoa, ya Allah lindungi aku dari neraka 3 kali, maka akan dilindungi dari api neraka. Ya tentunya harus melakukan sebab-sebab. Ya. Maka kalau kita mengatakan aku beribadah kepada Engkau bukan mengharapkan balasan darimu, bukan mengharapkan surgamu, dan bukan karena takut kepada nerakamu, ini namanya sombong. Ya, namanya sombong. Sombongnya apa? Pertama menolak kebenaran, karena kebenaran mengatakan al-haq mengatakan apa? Al-haq mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-haq kebenaran mengatakan kalau engkau minta surga, fa idza sa'altum Allah al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Kalau engkau minta surga, mintalah surga firdaus kepada Allah. Ya. Kemudian kebenaran mengatakan surat As-Sajdah pada ayat yang ke-16, yaitu tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum, ini memberikan sifat ya kepada orang yang beriman, di mana sebelumnya innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Sesungguhnya beriman, yang beriman kepada kami adalah orang-orang apabila mereka dzukiru biha, diingatkan, mereka kharru sujada, yaitu mereka tersungkur sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka mengucapkan tasbih dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Siapa mereka? Mereka adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung mereka jauh dari tempat tidur, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, di mana mereka menyeru Allah, beribadah kepada Rabb mereka khaufan, karena rasa takut, wa tama'an, karena rasa tamak, tamak kepada pahala, tamak kepada balasan, tamak kepada surga. Khauf karena takut kepada siksa, takut kepada neraka. Oleh karena itu tinggalkan pemahaman itu, dan saya sarankan janganlah membaca Al-Tahzan. Baik. Amsat. Omar ya. Naam. Baik, kita akan angkat berikutnya dengan telepon kita, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini, Umu? Dengan Ani di. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz, Ana mau bertanya beberapa bulan yang lalu di sekolah anak-anak terjadi kejadian yang mengakibatkan seorang anak terluka, diakibatkan karena pada saat itu posisi di sebelahnya itu anak Ana, dan akhirnya anak tersebut terkena luka bakar, dan akhirnya sekarang keluarganya menuntut untuk Ana untuk memberikan biaya pengobatan setiap bulan. Apakah itu menjadi satu keharusan Ana untuk membayarkannya, sementara Ana dan keluarga untuk biaya sehari-hari pun tidak lebih dan tidak kurang, alhamdulillah sangat cukup. Iya, jadi mohon nasihatnya yeah. Begitu. Yeah. Puteran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya, jadi kalau itu terjadi, seperti saya contohkan, kalau seseorang misalkan melempar batu kena kaca orang atau kaca mobil pecah, ya sengaja atau tidak sengaja, ya kalau sengaja pasti. Bagaimana kalau tidak sengaja? Apakah dia harus mengganti? Maka dia harus mengganti, ya harus mengganti. Sebagaimana dalam kaidah fikih oleh Syekh Nasir As-Sa'di di situ juga disebutkan, ya. Kemudian seandainya anak yang melakukan itu, maka orang tuanya yang mengganti. Nah, maka hal ini ya, karena dia menjadi penyebab, maka dia harus bertanggung jawab, dan orang tuanya yang harus menggantinya. Ya, persoalannya sekarang adalah as-sulhu khair, yaitu damai itu baik. Ya, artinya kalau memang tidak mampu berdamai, bagaimana sebaiknya? Karena la yatibu ma'lum mur'in illa anti binafsih, tidak halal harta seorang karena dengan kecuali dengan keridoannya. Ya, demikian juga dengan badannya tadi, karena kulul muslim alal muslim haram, ya, damuhu wa maluhu wa irduh rawahu muslim. Setiap muslim satu dan lainnya haram, terjaga darah, ya, harta, darah, harta dan kehormatannya. Maka dari sini termasuk juga badannya. Makanya oleh itu ada kisos, ya, ada kisos al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa, ya. Dan orang yang merdeka dengan merdeka, budak dengan budak. Oleh karena itu, dalam hal ini, ya, tetap harus berganti. Dan kalau memang tidak memiliki kemampuan, dengan berdamailah. Kalau memang mereka rela untuk berdamai, maka tidak ada masalah. Namun dalam hal ini tentunya sesama kaum muslimin, kalau saling merelakannya, insya Allah, mudah-mudahan itulah akan melahirkan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Demikian, Akh Umar. Maaf, Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali Ustaz dengan telepon kita dengan Pak Reno, Ustaz, yang sedang dalam perjalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Reno. Salam, ya. Dari Pak Reno, Ustaz Polda. Iya, Pak Reno. Mau nanya, Ustaz. Berbarengan dengan bulan ini kan ada acara maulud, tuh. Iya. Nah, bagaimana sikapnya saya terhadap lingkungan sebuah tempat yang ingin merayakan acara maulud di masjid tempat, sedangkan dalam hati nurani saya tidak setuju dengan acara maulid tersebut. Terus kemudian sering ada imam-imam masjid minta sumbangan kepada kita. Apakah kita termasuk ikut andil dengan ibadah tersebut, berdosa atau tidak kita kalau umpama kita menyumbang acara maulid itu terhadap masjid di rumah apa ya gitu. Demikian gitu aja, Ustaz. Mohon maaf. Terima kasih wahai Ustaz. Afwan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, sekali lagi kita sampaikan, kami sampaikan kepada kaum muslimin, ya, coba kita perhatikan, karena ibadah itu hukum asalnya al-aslu fil ibadah al-man'u illa ma syuri'a. Hukum asal ibadah itu terlarang kecuali yang disyariatkan. Kenapa demikian? Karena kalau kita beribadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah, maka kita telah membuat syariat sendiri. Dan Allah berfirman, Am lahum syuraka syara'u minad-dini ma lam ya'dzin bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat lain yang diizinkan Allah? Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan, Man istahsana faqad syara'a. Barang siapa menganggap sesuatu, oh ini baik, ya, karena memperingati ini, memperingati itu, ini baik, ini kan bisa membuat orang nanti bisa sadar, ya, maka dia telah membuat syariat, kata beliau, Al-Imam Syafi'i. Nah, sekarang coba kita perhatikan apakah dengan seperti itu, orang-orang cinta Rasul, coba kita lihat masjid-masjid sepi, subuh hanya berapa baris. Tapi dengan ilmu, dengan diajarkan ilmu yang benar, dan diajarkan kecintaan kepada Nabi yang benar, In kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni, yuhbibkumullah, uyaghfir lakum dunubakum. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti cara Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampunkan dosamu. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, bahwa orang yang mengatakan cinta kepada Allah diuji dengan ayat ini. Dan Al-Hafidh Mukasir juga mengatakan barang siapa menyatakan cinta Rasul tapi tidak sesuai dengan cara yang diajarkan Rasul, maka ketahuilah dia itu pendusta. Al-Hafidh Mukasir yang madhabnya Syafi'i. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah diajarkan seperti itu oleh Nabi SAW, Nabi ulang tahun? Tidak pernah. Coba kita buka sejarah. Nah, lantas bagaimana, ya, dengan kalau ada seperti itu, ya, kalau memang ada seperti itu, kita tidak boleh kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kerjasamalah kalian dalam masalah kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bekerjasama dalam masalah permusuhan dan perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang minta sumbangan, kita katakan bahwa kita jelaskan dengan baik, karena masih banyak kaum muslim tidak paham, ya, bahkan disandarkan kepada dalil-dalil yang tidak ada kaitannya dengan itu, seperti kenapa berpuasa hari Senin, karena hari itu aku lahir, dan hari itu aku diangkat sebagai rasul, ya. Dan dia sebagai dalil bahwa Nabi merayakan kelahirannya tidak jauh dari itu semua. Dan seandainya itu dirayakan tidak seperti itu, dia kumpul-kumpul kemudian macam-macam perayaan tidak ada, ya. Laukana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya baik pasti akan dilakukan oleh para sahabat, dan sahabat tidak melakukannya, tabi'in, ya, tidak ada yang melakukannya. Dan itu pernah saya baca sejarah, itu muncul pada masa Al-Fatimiyah, ya, khilafah Al-Fatimiyah itu, yaitu khilafah yang dikelilingi oleh orang-orang Syiah. Nah, itulah, tolong, tidak sesuai dengan dalil. Nabi saja sampai beliau berbicara, bersabda seperti itu. Allah juga berfirman agar kita ini dalam beribadah mengharapkan surga Allah dan karena takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.